إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu an menyampaikan hadis ini dalam keadaan khutbah yang menunjukkan bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kemuliaan mereka adalah orang-orang yang harisin, orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah radhiyallahu anhuma, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة قائمة على دين الله على أمر الله حتى يأتي أمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fakihkan dia dalam agama. Allah berikan ilmu, pemahaman dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kata para ulama kita, al-ilmu yang makrunun bil-amal. Ilmu yang senantiasa digandengkan dengan amal. Ilmu nafi'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanyalah pembagi, membagikan ghanimah, membagikan apa yang didapat oleh kaum muslimin dari peperangan mereka, atau membagikan zakat kepada orang yang mustahik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti. Allah lah sesungguhnya yang hakikatnya memberi kepada kalian semua. Wala tazalu hadhihi ummah qa'imatan 'ala amrillah. Dan terus menerus ada di umat ini orang-orang yang ada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, bertiupnya angin yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan orang-orang yang ada di kalbunya iman. Sampai kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la takumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta la yuqala fil ard, hingga tidak lagi diucapkan di bumi ini Allah, Allah. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menerangkan keterkaitan tiga kalimat dalam hadis ini. Kata beliau rahimahallahu taala, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa la tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatiyati amrullah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan isbatul khair, adanya kebaikan bagi orang-orang yang tafaqqaha fid-din, adanya kebaikan bagi orang-orang yang telah tafaqquh fid-din, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki pemahaman yang benar dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan yang lain, kata al-hafidh rahimahallahu ta'ala, hadis ini menunjukkan anna man lam yatafaqqah fid-din, orang yang tidak tafaqquh agama, faqad khurimal khair, dia telah dihalangi mendapatkan kebaikan. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa anna dhalikal khair laisa biiktisabi faqat bal fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan didapat dari seseorang, ilmu yang dengan seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah semata-mata datang dari usahanya. Dia dapat dengan usahanya, karena semata-mata kecerdasannya, pemahamannya, tetapi karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min hunasin talabul ilm, betapa banyak orang belajar ilmu, rajin belajar, bersemangat, tetapi tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan taufik kepada jalan yang hak. Al-ilmu laisa biiktisabi faqat, bukan semata-mata dengan belajar, dengan usaha kita, tetapi kita banyak-banyak berdoa, karena itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalika fadlullahi utihi man yasha. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahada al-jinsu minan nas, dan jenis orang seperti ini yang mendapatkan kebaikan dari Allah, yang tafaqqaha fid-din, yang mendapatkan pemahaman dalam agama, itu akan senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Qala Imam Ahli Sunnah wa Jamaah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, illam yakunu ahlal hadith ma adri la adri man hum. Kalau seandainya mereka-mereka yang Allah menangkan terus sampai hari kiamat bukan ahlul hadith, aku tidak tahu siapa mereka. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, arada Ahmad, jadi maksud Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ahla sunnah wal jamaah, wa man akhadha bimadhabi ahlil hadith, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah yang senantiasa berpegang dengan madhab, pemahaman ahlil hadith. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahimana rahimakumullah. Jadi hadis yang kita baca, yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, yang pertama tentunya menunjukkan al-hassu wa at-targhib ala tafaqquh fid-din, anjuran, dorongan, semangat untuk kita tafaqquh fid-din. Man arada al-khair, man arada al-khair, barang siapa menginginkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, falyatafaqqah fid-din, hendaknya dia tafaqquh fid-din, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-Hafidh Ibn Hajar rahimahallahu ta'ala, wa man lam yatafaqqah fid-din faqad hurimal khair, barang siapa yang tidak tafaqquh fid-din, dia terhalang dari kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tentunya menunjukkan keutamaan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan ilmu, fiqh, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alayna ihtiramuhum, ihtiramul ilmi wa ihtiramul ulama. Kita harus memuliakan ilmu dan memuliakan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itulah diantara prinsip ahli sunnah wal jamaah, ihtiramul ulama wal iktidabihim. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan poin yang penting di antara yang terdapat dalam hadis ini adalah Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhihi ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum, dan satu riwayat lain, wala man khadalahum hatta yati amrullah. Mukhalafatul mukhalifin wa khudlanul mukhadzirin adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Adanya orang-orang yang senantiasa menyelisi ahlu sunnah wal jamaah, wa yukhadzil, berusaha menghinakan ahlu sunnah wal jamaah, adalah sunnatullah, sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyajikan, jika seorang senantiasa di atas sunnah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita, aslun min usuli ahli sunnah wa jama'ah adalah al-hirs wal-ihtimam bil-ilmi syar'i, bersemangat di dalam belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu di antara sebab yang terpenting seorang mendapatkan sahabat, mendapatkan kekokohan ketika menghadapi mukhalafah al-mukhalifin, menghadapi adawatu al-adu dan al-a'da, dan menghadapi khuddan muhadzirin, dan menghadapi penyelisihan orang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, menyelisih penghinaan orang-orang senantiasa menghinakan ahlu sunnah wal jamaah, menghadapi permusuhan orang-orang memusuhi agama Allah. Yang terpenting adalah al-ilmu syar'i. Dan yang kedua, ayuhannas rahiman wa rahimakumullahu jami'a, al-hirs ala tatbiq al-amal ala al-amal bil-ilmi, untuk senantiasa kita mengamalkan apapun yang kita pelajari dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan akidah kita, manhaj kita, akhlak kita, ibadah kita. Al-amal adalah samarat buah dari ilmu yang kita pelajari. Yang terakhir disebutkan oleh Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, simah min simati ahli sunnah wal jamaah, alamah min alamati ahli sunnah wal jamaah salafiyin, adalah as-sabatu alal haq, senantiasa kokoh di atas al-haq. Maka yuhannas rahimana rahimakumullah, di antara sebab usaha untuk kokoh di atas al-haq adalah bagaimana kita mendapatkan keyakinan al-yaqin ala anna hadha manhaj, ala anna hadha tariq ala dinaslukuha, meyakini bahwa jalan yang kita jalani, manhaj yang kita tempuh adalah jalan yang haq, benar-benar manhaj yang benar. Dan ini ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu agama Allah. Memperdalam ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qablahum para rasul, para rasul, para anbiya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Mereka bisa sahabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Indahum al-yaqin, karena mereka memiliki keyakinan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang hak. Manhaj yang mereka tempuh adalah manhaj yang benar. Tariq alladhi yaslukunahu wajislukunaha ada tariqun sahih. Dan ini ikhwan fillah rahiman rahimakum, dengan ilmu, dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaina bilhirs ala ilmi wal amal bihi, wallahu a'lam bis-shawab. Aqimish shalah.